Wadabituha. Dabit. Dabituha. Kembali kepada apa? Kepada Al-Kabair. Patokan untuk mengetahui dosa besar. Patokan yang muhtar. Indah al-ilm yang terpilih. Definisi atau patokan. Dengan patokan ini terbedakan antara yang itu dosa besar dan yang lain. Dikatakan oleh ahlul ilm, ini patokan yang dabit, yang muhtar, yang terpilih. Anna kulla dhambin ja'a fihi al-wa'idu binnar au fi ghadabillah au bil-la'na au fihi haddun bid-dunya anna hadza kabiratun. Sesungguhnya seluruh dosa yang datang di dalamnya terkait dalam masalah hukum, yaitu ada ancaman dengan neraka, ada ancaman dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah terhadap pelaku dosa besar tadi, ada ancaman laknat, atau dosa besar, dosa tadi ada had di dunia. Apa mana had? Hukum yang sudah ditentukan penerapannya, seperti hukum membunuh, dibunuh dengan sengaja maksudnya, itu namanya had. Hukum mencuri yang sesuai dengan nisab, dipotong tangannya. Hukum rajam dan yang lainnya yang sudah ada hadnya. Hukum minum khamr, kalau sudah terulangi 4 kali maka tetangga itu untuk dibunuh. Dan semisalnya, ini dikatakan kabiratun. Sungguh ini adalah termasuk kabirat, maksud dosa besar. Jadi definisi yang paling terpilih ataupun patokan yang paling terpilih di sisi ahlul ilm tentang dosa besar adalah seluruh dosa yang datang di dalamnya ancaman berupa ancaman neraka. Seperti wailulil aqabi minan nar. Wailulil aqabi minan nar. Mancara sawbau khuyala'a layandurillah wa ilahi yamal qiyaman, misalnya ancaman. Atau seperti la'anallahu al-musawirin, Allah melaknat tukang gambar. La'anallahu orang yang Allah melaknat orang yang apa? Orang yang mentato dan yang ditato. Itu namanya sudah datang apa? Ancaman berupa neraka atau berupa kemarahan Allah atau berupa laknat. La'anallahu man awa mustisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah, ihdats. Atau dalam perkara tadi sudah ada hukum had, hukum yang sudah tertentukan jenisnya. Seperti tadi, yang membunuh dengan sengaja maka hukumnya dibunuh. Nah, misalnya, inilah yang termasuk dosa besar. Itu anna hadza kabiratun. Itulah untuk sebagai patokan untuk mengetahui dosa besar. Sehingga dengan patokan ini diketahui yang tidak ada ancaman tertentu maka bukan dosa besar. Oh, di sini. Wa malam ya'ti fi syai'un sama maksiatan, wa malam ya'ti fi syai'un apa? Syai'un apa? Syai'un minal wa'id binar au ghadabillah au lakna au haddin bidunya, maka dinamai maksiat. Dan apa yang tidak datang di dalamnya sesuatu dari ancaman-ancaman tadi maka dinamai maksiat. Wala yusama kabiratan, dan tidak dinamai dengan dosa besar. Wal kabair ja'a bi ba'dhiha al-khuludu binnar, dan dosa-dosa besar datang dalam sebagian perkara dosa besar tadi hukumnya adalah abadi di neraka. Cuma keabadian tadi dibedakan antara keabadian dosa besar dan keabadian apa? Dosa karena kufur, syirik dan kekufuran dibedakan. Adapun sebagian dosa besar hukumnya telah datang dengan ancaman abadi neraka khulud. Abadi neraka. Misalnya zina wal qatl wajah firibah. Seperti zina, seperti pembunuhan tanpa hak dan datang dalam masalah riba, pemana ada paulai ke ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang kembali ke dalam muamalah ribawiyah, ya kan, pemana ada ya'udu, mengulangi. Barang siapa yang mengulangi perbuatan riba setelah tegas bayan penjelasan kepada dia, maka mereka adalah ashabun nar, sebagai penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka abadi di sana. Tapi keabadian penghuni neraka karena dia itu dari sebab melakukan riba, keabadiannya beda dengan keabadian orang kafir. Akan jelaskan oleh beliau berikut ini. Waja'a fil ladzi yaqtulu annahu mukhallatun bin nar idza qatala nafsahu, dan datang juga ancaman terhadap orang yang membunuh, bahwasanya dia abadi di neraka apabila dia membunuh dirinya, bunuh diri. Itu juga ada ancaman di neraka dengan bentuk abadi. Tapi abadi bagi orang yang bunuh diri tadi, keabadiannya beda dengan orang yang memang abadi dengan sebab karena kekufuran atau karena kesyirikan. Mati di atas kufur dan mati di atas syirik dibedakan keabadiannya dengan keabadian orang yang tadi diancam dengan neraka tapi bukan karena apa? Kekufuran, tapi karena dosa-dosa besar selain syirik selain kufur. Qala rahimahullah ta'ala fadhi dunubu wasfahuha al-khuludu al-waridu biha laysa al-khuludu. Atau lesal kuludu, atau lesal kuludu. Gimana? Lesal kuludu ladhi wa'adallahu wa'adallahu bihil kufaro. Maka dosa-dosa ini dan yang semisalnya, ancaman abadi yang datang di dalam perkara dosa-dosa besar ini bukan abadi yang dengan keabadian Allah itu mengancam terhadap orang-orang kafir. Jadi dosa-dosa tadi yang dikatakan di situ adalah ada ancaman abadi, bukan abadi yang diancamkan oleh Allah kepada orang kafir. Mau di sini? Ada ancaman abadi terhadap pelaku dosa besar. Tapi ancaman ini beda dengan ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Kalau orang kafir diancam dengan keabadian yang tidak akan keluar. Tapi kalau ancaman terhadap pelaku dosa besar diancam dengan keabadian, tapi maknanya adalah waktu yang sangat panjang. Yang tidak harus abadi selama-lamanya, bahkan di waktu tertentu dia akan keluar. Inilah keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan demikian dikatakan oleh beliau, fal khuludu khuludani. Maka keabadian itu ada dua keabadian. Kekal itu ada dua kekekalan. Kekekalan dalam neraka itu ada dua macam. Dua-duanya namanya kekal, cuma beda apa? Beda kekekalan tadi. Kekekalan yang tidak keluar selama-lamanya ini apa? Bagi kafir dan musyrik. Kekekalan bagi seorang yang muslim, walaupun dia harus kena ancaman neraka dan masuk, tapi dia tidak akan abadi selama-lamanya. Paham di sini? Tapi walaupun demikian tidak perlu dianggap enteng. Ya kan? Tidak perlu dianggap enteng. Kenapa? Karena ancaman neraka Bahkan sebelum masuk neraka saja sudah ancaman, sudah perkara yang dikatakan mengerikan. Keringatnya orang yang menunggu di Yaumul Mahsyar itu sampai berapa? Sampai mana keringatnya? Sama. Keringatnya itu berapa? Orang itu hampir tenggelam dengan keringat. Hampir tenggelam dengan keringat. Coba, berarti keringat itu kayak air di danau begitu. Orang itu hampir tenggelam dengan keringat yang mengalir dari itu. Terus bagaimana? Sebab apalagi dengan siksaan yang harus dialami oleh seorang yang kena ancaman api neraka. Terus bagaimana? Maka enggak boleh anggap enteng. Akan ya, perhatikan ya. Maka tadi Jumat kita mendapatkan faedah yang sangat istimewa, betapa berharganya Pak tunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka jangan sampai petunjuk tadi hilang. Karena kesesatan adalah ujungnya adalah jantam dengan api neraka. Jadi kekekalan dalam neraka itu ada dua makna kekal. Kekal bagi si kafir beda dengan kekal bagi si pelaku dosa besar. Yang pertama dari dua macam kekekalan tadi, khuludun mu'abbadun la nihayata lahu. Kekekalan yang mu'abbad, selama-lamanya, yang tidak ada ujungnya bagi kekekalan tersebut. La nihayata lahu, la nihayata lil khulud. Tidak ada kehabisan bagi kekekalan tadi. Ini yang pertama. Bal abadul abad, bahkan selama-lamanya. Hadza khuludul kufar. Ini yang dikatakan kekal yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Abadul abad. Kama qala Allahu fi hakim, sebagaimana Allah berfirman tentang haknya orang-orang kafir yang mereka diberikan ancaman kekekalan. Yaitu Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nar wama hum bikharijina minha. Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka dan tidaklah mereka bisa keluar darinya. Dan enggak akan mereka keluar darinya. Wama hum, dan tidaklah mereka itu keluar dari api neraka tersebut. Walahum adzabun muqim. Walaum ditakdir lagi, dan bagi mereka adalah siksaan yang mukim. Mukim apa? Yang senantiasa. Wa qala subhanahu, dan juga Allah yang Maha Suci berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amalan mereka, di mana mereka hasaratin alaih mawananya, mereka menyesali atas apa yang mereka amalkan. Kemudian ditetapkan tentang keabadian mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari api neraka. Fa hadza khuludul kufar, na'udzubillah. Inilah kekekalan yang akan dialami oleh orang-orang kufar. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini yang dikatakan khulud, yang dikatakan khuludun mu'abbadun la nihayata lahu bal abadul abad. Kekekalan yang selama-lamanya mu'abbad. Tidak ada kehabisan dalam kekekalan tersebut, bahkan selama-lamanya. Ini kekekalan yang pertama. Adapun kekal yang maknanya kedua, yakni khuludun tsani khuludun tawilun. Kekal tapi maknanya tawil, panjang. Li'anna lahu muddatan tawila, di mana kekekalan ini memiliki muddah. Apa makna muddah? Memiliki waktu yang panjang. Lakinnahu yantahi, Kan tapi waktu yang panjang ini akan habis. Fadha khulutul qatil nafsahu. Ini semisal dengan apa? Kekalnya seorang yang membunuh dirinya. Waladhi yaqtulun nas, dan yang membunuh manusia tanpa hak tentunya. Membunuh manusia tanpa hak, tanpa alasan syar'i. Ini juga diancam dengan kekekalan. Tapi ada ujungnya. Kama qala Allah Subhanahu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dia itu sengaja, maka balasan bagi dia adalah jahannam. Abadi di dalam jahannam tadi, dan Allah memarahi dia. Nah, keabadian yang dikatakan di sini khalidan fiha, kekal di sini adalah ba'da khuludun mu'akkotun. Ini adalah kekal yang dikatakan kekal sementara. Mu'akkot. Apa mana mu'akkot? Terbatas atau sementara. Kekal yang terbatas, yang bukan kekal yang abadi. Wa kadakulutul murabi ala dimata ala riba. Dan demikian juga kekalnya orang yang murabi. Roba, yurabi, apa? Yang memiliki muamalah ribawiyah. Seperti pegawai bank. Atau seperti yang disebut dengan rentenir. Nah, walaupun namanya bank syariah atau bank muamalah yang selama sifatnya itu adalah bentuk riba, maka diancam dengan ancaman abadi di neraka jika mati di atas riba belum sempat bertaubat. Ini betapa banyak manusia yang sekarang ini terjerumus dalam perkara ini. Maka ini sebagai bentuk nasihat bagi kita, supaya kita memiliki ilmu dan kewaspadaan atas ancaman bagi seorang yang memiliki muamalah ribawiyah. Diancam dengan apa? Abadi di neraka. Tapi abadi yang bukan abadinya kafir. Abadi yang masih punya batas. Mau dikatakan di sini, wa'adha qulutul murabi ala dimata ala riba. Ada kulutun muhakkatun lahunia yatun ya'lamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati di atas riba itu memiliki kekekalan abadi di neraka, tapi dikatakan apa? Kekekalan yang terbatas. Memiliki kekekalan yang terbatas, bukan abadi. Terbatas. Lahunia ya, punya apa? Punya nihaya, apa nihaya itu? Punya keberakhiran. Allah yang mengetahuinya. Fada yakhrudu miqdara sana. Maka si fulan ini kekal, mungkin dikatakan kekal setahun. Fada yakhrudu miqdara mi'asana. Ini mungkin dikatakan kekal, tapi kekal 100 tahun. Fada yakhrudu miqdara alfasana. Ini si fulan kekal di neraka, kekal yang dikatakan 1000 tahun. Wada yakhludu aksar. Ini yang ini lagi kekal lebih banyak daripada itu, ataupun au lebih sedikit. Alhas bicara imihim, sesuai dengan kadar kriminal-kriminal mereka, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Lakin lahum nihayatun finnar ya'lamu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kan tapi walaupun mereka dikatakan kekal, tapi punya nihaya, punya keberakhiran di neraka. Allah yang mengetahui tentang keberakhirannya. Hadza khuludu ahlil kabair khuludun mu'akkatun. Ini dikatakan kekalnya pelaku dosa-dosa besar, yang dikatakan kekal sementara, terbatas. Itu mu'ana mu'akkat. Wal arab taqulu liman aqama wa tawwala al-iqama akhlada. kata orang Arab, bagi orang yang kata orang Arab bilang kepada orang yang berikoma dan memperpanjang ikoma. Akoma yukumurnya apa? Bagi orang yang bertempat tinggal dan memperpanjang tempat tinggal, dikatakan oleh orang Arab dengan kalimat akhlada. Akhlada yukhlidu. Seorang syair mengatakan akamu fa akhladu, yakni akamu fa tawwalul iqamah. Mereka tinggal dalam suatu tempat dan mereka memperpanjang tempat tinggal. Memperpanjang masa tinggal. Jadi akhlada atau dikatakan khulud. Khulud itu tidak harus abadi. Bisa juga abadi, bisa juga cuma memakan waktu panjang, lama, tapi tidak abadi. Ada juga yang abadi seperti keberadaannya apa? Kekalnya ahli neraka, yaitu kufar, musyrikin. Itu abadi. Adapun selama dia masih muslim dan pelaku dosa besar, mati dalam dosa besar, jika memang tidak diampuni oleh Allah SWT, maka harus dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun dikatakan kekal, tapi kekal yang akan berakhir. Tapi belum demikian, tidak boleh kita anggap remeh. Taib. Waqala. Itu juga Syekh bin Baz berkata, waqad tawataratil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna katsiran min ahlil ma'asi yadkhuluna an-nara bidunubihim wa yahtarikuna fiha. Berkata Syekh bin Baz, telah datang bentuk khabar, bentuk hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya banyak dari pelaku-pelaku dosa besar, pelaku-pelaku maksiat, mereka masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa mereka dan mereka terbakar di sana. Lihat nomor 2. Dinukil dari Asilah Al-Jami' Al-Kabir, kaset nomor 36 bagian A, dan juga dinukil dari Syarah Aqidah Tahawiyah kaset nomor 18 bagian A, wa ziyadah minhu. Ziyadah ini dari mana? Wa yahtarikuna fiha, tambahan dari Syarah Aqidah Tahawiyah. Maka terbakar di sana. Faqala wa katsirun minal usat la yughfar lahum bal yu'adzabun finnar ala qadri ma'asihim. Dan banyak dari pelaku maksiat yang tidak diampuni kepada mereka. Mereka tidak dapat ampun. Bahkan mereka disiksa di neraka sesuai dengan kadar maksiat-maksiat mereka. Tapi bukan apa? Bukan disiksa di neraka yang abadi, tapi apa? Sesuai dengan kadar maksiatnya. Tadi dikatakan ada yang 100 tahun, ada yang berapa? Setahun, ada yang 1000 tahun, ada yang lebih banyak, ada yang sedikit, tergantung kadar dosa-dosanya. Berkata Syekh bin Baz, ammal asi idza dakhala an-nar fa innahu yakhruju bitauhidi wa islami. Adapun pelaku maksiat, jika dia memang masuk neraka, maka dia akan keluar dengan keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, dengan keutamaan Islam yang ada pada dirinya. Kadang keluar dengan apa? Dengan sebab adanya syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa ba'duhum bi ghairi syafaati syufa'a min fadlillahi wa rahmatihi. Sebagian mereka keluar dari api neraka, sebagian mereka sama mereka pelaku maksiat yang memang harus kena ancaman api neraka. Dia akan keluar dengan sebab apa? Syafaatnya orang-orang memberikan syafaat. Dan bukan mereka tanpa syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, syafaat, tapi murni karena karunia Allah dan rahmatnya Allah. Tapi kita, apakah kita punya kepastian bahwasanya si fulan atau diri kita ketika diancam dengan ancaman neraka dan masuk wa na'udzubillah kemudian dapat langsung dari rahmatnya Allah dan karunianya? Belum tentu. Maka kita khawatir akan diri kita. idza tuhiru finnar wa muhisu ukhriju minha ilal jannah bima ma'hum minal islam wal iman. Pelaku maksiat yang memang harus masuk neraka, mereka ketika dibersihkan di dalam neraka, tuhiru, disucikan dengan api neraka, dibakar, mamukhisu, dibersihkan, mereka akan dikeluarkan dari api neraka menuju ke surga dengan apa yang ada pada mereka tentang Islam dan iman, tentang keislaman dan keimanan itu yang ada sebagai apa, sebab-sebab orang itu dikeluarkan dari api neraka walaupun sudah masuk ke dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi zunat ma qala walakin lam yakfur al-zani. La yakfur dalam juga kafir. Lam yakfur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang keadaan para pelaku zina, apa yang telah dikatakan kita telah dengar. Bagaimana ancaman dari Nabi Rasul, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi si pelaku zina tidak kafir. Lam yakfur zina, pelaku zina tidak kafir. Fal aujaballahu lizani jal jami'a idza kana fikran. Bahkan Allah mewajibkan bagi seorang pelaku zina dicambuk 100 kali jika dia dalam keadaan belum apa, belum bersuami ataupun beristri. Warad jamau bidakana muhsinan atau muhsanan, dan diancam oleh Allah dengan rajam, dilempari batu sampai mati jika dia dalam keadaan apa, muhson, sudah menikah. Wa yusallah alaihi, dan disalati jenazahnya yang sudah terbunuh dengan rajam tadi, disalati, disalatkan, dilempari batu sampai mati, setelah itu disalatkan. Wa la yu'addu kafiron, dan tidak dianggap, tidak dihitung sebagai orang kafir orang tersebut. Bal yu'addu asyan dholiman li nafsi, bahkan terhitung sebagai orang yang melakukan maksiat mendolimi dirinya. Dha'ifal iman, imannya lemah. Atau ya orang yang memiliki kelemahan iman. Wa kadza sarik, demikian juga pencuri. Tuqta'u yadu wa la yuqtal, dipotong tangannya jika sudah mencapai nisab dan tidak dibunuh. Lianna ta'adda 'alal muslimin. Kenapa kok dipotong tangannya? Karena dia telah melampaui batas terhadap kaum muslimin, mencuri harta mereka. Walaukana kafiran la kutila. Taruhlah kalau pencuri itu dikatakan kafir, pasti dibunuh. Dengan tidak dibunuh maka tidak ada kafir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh. Sebagaimana katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, berarti siapa yang mengganti agama hukumnya dibunuh, kafir dan dibunuh. Ini Islam. Adapun kalau pemikirannya pemikiran bukan Islam, pemikiran Barat, dan dikemas dengan kemasan demokrasi, maka seorang ganti agama baik, bebas, boleh, sah, kasih pengesahan. Nah itu. Enggak boleh dibunuh. Nah, ini perhatikannya. Maka di sini dibedakan antara hukum siapa yang dibunuh berarti kafir, yang enggak berarti apa? Kena hukuman seperti sarik tutuk ya tutuk yuk diketahui potong tangannya, maka bukankah kafir. Jadi perhatikan ya, bahwa di sini yang dibahas oleh beliau rahimahullah taala adalah perbedaan antara kekalnya kafir dan kekalnya pelaku dosa besar, pelaku maksiat yang harus terkena ancaman neraka dengan masuk ke dalamnya dikatakan juga kekal, tapi kekal yang bukan dimiliki kekalnya kan kafir. Kalau kafir kekalnya abadi, nggak keluar selama-lamanya. Tapi kalau pelaku maksiat dosa besar yang dia masuk neraka dikatakan kekal, tapi kekalnya bukan abadi. Tapi orang Arab mengatakan khulut, tapi khulut yang maknanya waktu panjang. Nah, panjang ini berapa? Ya'lamu Allah. Allah yang mengetahui waktu tadi. Berapa tahun? 100 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, dan semisalnya. Ini yang Allah yang tak tahu. Nah, kalau itu kita khawatir atas diri kita dengan memiliki dosa besar, enggak sempat taubat sebelum meninggal. Oh ya, Pak. Tayyib ini kita cukupkan insyaAllah, dan pembahasan yang akan datang yaitu An-Naqid Tsani, pembatal yang kedua. Pembatal Islam yang kedua. Yang pertama sudah selesai. Yang kedua yaitu tentang masalah menjadikan perantara antara Allah dengan apa? Dengan apa? Antara Allah dengan apa? Dengan dirinya, cari perantara dalam doa dan yang lainnya. Ya, ini manja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum. Yang kedua, qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, An-Naqid Tsani, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu. Siapa yang menjadikan antara dirinya wa bainallah dan antara Allah, apa dijadikan wasaito, perantara-perantara. Dia jadikan diapakan perantara ini? Ya di'uhum. Perantara-perantara diseru, dipanggil, dimintai. Wayas'aluhum syafa'ata. Perantara-perantara tadi dimintai kepada mereka yaitu syafa'ah. Mana syafa'ah? Pertolongan. Dan perantara tadi juga dijadikan apa? Tawakal atas mereka. Wa tawakkalu 'alaihim. Dan yang menjadikan perantara tadi, menjadikan perantara itu sebagai tempat bertawakal atas mereka. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kafara ijma'an. Dengan telah terdatangi cuma orang tadi kafir. Apun? Jadi pembatal yang kedua, siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah menjadikan apa? Perantara-perantara. Perantara ini diseru. Perantara ini dimintai pertolongan. Perantara ini ditawakali atas mereka. Jadikan tempat bertawakal. Hukumnya orang yang menjadikan perantara ini dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan menjadi kafir dengan datangnya ijma, mereka dia adalah kafir. Perantaranya diseru, dipanggil, dan nanti akan diberikan contoh beberapa contoh dalam perkara yang akan dijelaskan dalam berikut ini insyaallah. Baik, kita sampai sini dulu dan insyaallah besok lagi kita baca. Mudah-mudahan ada waktu yang luang. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada yang ringatnya sampai telinga dan sebagainya, ya gitu ya. Ya, benar itu. Apa? 25.